pergi tapi ada, hilang tapi ada, kehadiranmu menjadikanku sempurna. Bersama kekasihku, seiring waktu berjalan, hari-hari kita lalui, bungaku tumbuh, berkembang mekar mewangi, dan berseri. Musim berganti waktu, saat kumbang mendekatmu, mata memandangmu, hatiku tak menentu. Aku bergetar saat kau memilih, tak kuasa melepas bungaku. Mawar jantung hatiku, pergi tinggalkanku. Sesaat aku terkenang bayangmu dalam lamunan, kerinduanku merasuk sampai jiwaku. Ku ingin bertemu. Musim berganti waktu, saat kumbang mendekatmu, mata tak kuasa melepas bungaku. Mawar jantung hatiku, pergi tinggalkanku. Kalau kamu bahagia, papa sama mama juga bahagia. Tapi ada.